Ada yang tahu aurat laki-laki? Mana aurat laki-laki? Pusat sampai? Kalian kalau pergi main futsal, bulu tangkis, bola, tenis, basket, jangan kelihatan pahamu. Itu dosa. Bagaimana hukumnya kelihatan paham? Dosa. Kenapa kalau pergi main bola kelihatan pahamu? Kenapa kalau kau pergi main basket kelihatan pahamu? Kenapa main bulu tangkis kelihatan pahamu? Berarti imanmu baru 2/3, belum sempurna. Ayo, tahun ini silakan main bola, silakan main basket, silakan jogging. Jangan tontonkan auratmu. Saya jogging juga kalau di Makassar, jogging saya. Tapi saya pakai gamis begini. Iya, saya benar pak. Orang bilang ketawa, saya bilang kenapa? Memangnya kau yang pakai? Saya yang pakai, kau yang sibuk. Nih, ayo. Kalau kita merasa beriman kepada Allah, tutup aurat. Ibu-ibu kalau merasa beriman kepada Allah, adik-adik akhwat kalau merasa beriman kepada Allah, ya tutup auratnya. Saya sudah tutup aurat, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi jangan sempit. Ini banyak juga pakai jilbab tapi sempit. Ketat. Pantatnya kita setengah mati. Transparan pula. Biasa saya bilang ini cewek cerdas atau beleng-beleng. Syarat pakaian itu kan satu, tutup aurat. Dua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Tiga, pantas. Empat, indah. Tutup aurat, sudah. Alhamdulillah. Tapi sempit, tidak memenuhi syarat. Kami ini laki-laki habis amal gara-gara kelakuan ini cewek-cewek. Tolonglah kami ini, kasihan. Jangan kau habisi amal kami. Marilah kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata. Tolong anda cewek jaga akhlak. Karena biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian keluar gentayangan, habis amal kami. Dilihat dosa? Tidak dilihat, barang bagus. Agama Islam mengajarkan, jangan gara-gara kelakuanmu, jangan gara-gara perbuatanmu, orang jadi berdosa. Kan perbuatanmu jadi kami laki-laki yang berdosa. Mestinya, kalian jaga akhlak, kami jaga mata, sopan di dalam. Kami ini laki-laki tergantung perempuannya. Kalau perempuannya sopan, tidak mungkin kami ganggu. Coba lihat itu cowok-cowok kalau di pinggir jalan, main gitar. Mengapa, mengapa? Tiba-tiba cewek lewat, pakai jilbab, paling kalau diganggu. Assalamualaikum. Bau sorga ya, dek. Paling itu. Tapi kalau yang kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, tinggi sebelah, cewek, jungkir balik dong. Kalau melaku beriman, yuk pakai jilbab, oke. Tapi jangan mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Adik-adik juga nih, masuk masjid, jangan kau pertontonkan lekuk-lekuk tubuh, meskipun kau laki-laki. Terutama ini yang berat badannya agak tinggi. Bukan gendut, cuma kuat makan. Sempitlah bajunya, kaos pula, masuk ke masjid, ruku, masih bagus kelihatan. Sujud, ada celengan di belakang. Rasanya mesti kasih lipan. Biasa kalau saya salah, hei gendut. Ya, yuk. Satu, pakaian itu menutup aurat. Dua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Tiga, pantas. Apa ini pantas? Orang Bugis bilang Siti Najah. Siti Najah itu sepantasnya. Kalau kalian sudah mengaku hijrah, janganlah berpakaian yang tidak bagus. Kalau merasa sudah haji, pakailah pakaian haji. Kalau sudah haji, kemana-mana pakai songkok, aman itu sifatmu. Coba kalau pakai songkok kemana-mana, Pak. Tidak mungkin Bapak masuk karaoke. Pak Haji, salah masuk, Pak Haji. Ibu-ibu juga begitu. Kalau suamimu mau tergoda, mau terhindar dari godaan dan perbuatan maksiat, suruh kemana-mana pakai gamis, pakai baju takwa, pakai songkok putih. Aman itu di jalan. Saya rasakan, Pak. Saya kalau kemana-mana kan begini. Biasa ada cewek namanya Saudara Muda. Tiba-tiba ada cewek melintas cantik. Rasanya mau dilihat, tapi saya pakai gamis. Terpaksa sedikit saja. Ya, kalau merasa beriman kepada Allah, pakai baju yang sepantasnya. Kalian pengurus masjid, ya tidak sepantasnya lah pakai lekuk-lekuk sempit. Katanya pengurus masjid, pakai baju kaos ke masjid. Sempit pula, pakai training sepak menghadap kepada Allah. Apa itu pantas? Tidak pantas. Betul boleh, tapi tidak pantas. Namanya akhlak. Puncak semua ilmu adalah akhlak. Kalau saya teman dengan ustaz, pantas tidak saya berpakaian begini? Tanya kepantasannya. Dan yang keempat syarat pakaian, yaitu indah. Indah tidak dilupakan dalam Islam, tapi dia ada pada urusan keempat. Dan itu tidak boleh dibalik-balik. Sayang seribu sayang, kita bikin pakaian indah nomor satu, nutup aurat nomor 19. Akhirnya apa? Nutup pakaiannya. Saya bilang, ini monyet atau manusia? Kambing atau manusia? Dan saya heran lihat itu perempuan. Bajunya tipis, kecil kainnya, sedikit kelembarnya, mahal, Pak. Coba lihat tuh yang baju tipis-tipis itu, sedikit pula kainnya, itu sampai jutaan. Sementara baju yang longgar, kainnya tebal, 2 meter pula, murah. Mana yang dibeli di cewek? Ini yang tipis, beleng-beleng. Iya, kalau mengaku beriman kepada Allah, ayo tutup aurat.